Hindari bencana dengan sedekah. Hidup berkah dengan cinta sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati banyak dari saudara-saudara kita yang menyisikan hartanya, yang mengumpulkan hartanya untuk dia berikan kepada anak-anaknya, dia tabung hartanya untuk istrinya dan anak-anaknya dalam rangka untuk beri keamanan bagi masa depan mereka. Namun terkadang kita dapati orang-orang ini justru lupa untuk mengamankan dirinya. Dia lupa bahwasanya dia akan bertemu dengan hari akhirat. Dia lupa bahwasanya dia butuh untuk membangun istana di akhirat. Oleh karenanya, seorang selain mengamankan, memberi keamanan kepada anak-anak dan istrinya, dia berusaha untuk memberi keamanan pada dirinya. Caranya bagaimana? Bersedekah. Ya, membangun istana di akhirat, membangun istana di surga. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang tersisa bagi kita di akhirat kelak. Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk membagikan daging kambing. Ya, maka Aisyah radhiyallahu anha pun membagikan daging kambing buat orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging kambing mana yang masih tersisa? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ma baqiya minha illa katifaha." Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa, semuanya sudah dibagi kecuali pundak kambing yang belum dibagi. Maka lihat jawaban Nabi SAW. Rasulullah SAW ingin menjelaskan tentang hakikat sedekah. Kata Nabi SAW, justru sebaliknya. Kata Nabi SAW, baqiya kulluha illa katifaha. Kata Nabi, justru yang sudah disedekahkan itulah yang tersisa. Itulah yang tersisa. Justru yang belum disedekahkan, pundak kambing itu yang tidak tersisa. Karena benar, yang kita sedekahkan itulah yang tersisa bagi masa depan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya para salaf dahulu mengatakan, jika Anda ingin menyimpan harta Anda dengan di tempat yang aman, tidak akan perlu dikhawatirkan dicuri oleh para pencuri. Kalau kita menyimpan harta, tidak perlu kita khawatirkan akan dimakan oleh ulat. Tidak perlu kita khawatirkan harta tersebut akan menjadi bahan pertikaian di antara ahli waris. Maka simpanlah harta tersebut di saldonya Allah, di banknya Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Tatkala Anda bersedekah, maka saldo Anda terjamin aman dari ini semua. Oleh karenanya, saudaraku kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang yang miskin, anak yatim, para janda, ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang di pedalaman, yang betapa mereka bahagia tatkala harta Anda sampai kepada mereka. Mungkin Anda tidak merasakan, tapi mereka benar-benar merasakan sedikit harta yang Anda sisihkan tersebut, yang bagi Anda mungkin tidak seberapa nilainya, tapi bagi mereka itu nilai yang sangat luar biasa. Anda memasukkan rasa gembira dalam hati-hati mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluha ala qalbi muslim." Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang Anda masukkan dalam hati-hati kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bna Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak bagimu. Aku akan mengganti harta yang kau keluarkan. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Harta apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya, bahkan Allah tambah. Yakinlah, Allah akan tambah dengan harta yang Anda sedekahkan dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bekerja sama untuk memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan. Hindari bencana dengan sedekah. Hidup berkah dengan cinta sedekah.